Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kajian pengantar dalam kesempatan malam hari ini masih berkenaan dengan masalah fikih nafkah, yaitu nafkah untuk kerabat. Maka masih dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Dia disampaikan di matan Manhajus Salikin bahasanya seorang itu memiliki kewajiban untuk menafkahi kerabatnya dari jalur atas, yaitu ayah, ibu, kakek, nenek, dan jalur bawah, anak dan cucu, dan seterusnya, dengan dua syarat. Syarat yang pertama, kerabat tersebut adalah al-fuqara. Kerabat tersebut adalah orang yang memang orang yang fakir, kekurangan harta. Kemudian yang kedua, idza kana ghaniyan. Kemudian orang yang menafkahi adalah orang yang berkecukupan harta. Ya, penjelasan detailnya adalah sebagai berikut. Jadi di sini ada dua syarat wajib menafkahi kerabat. Dan kerabat yang pokok untuk dinafkahi, kerabat itu artinya punya hubungan darah. Itu mungkin ada sedikit perbedaan pengertian antara kerabat dalam istilah syariat dengan kerabat dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, kerabat itu cenderung keluarga di luar keluarga inti. Suami istri ya, dan anak. Nah itu, atau orang tua plus orang tua. Nah di luar itu namanya kerabat. Ya, sedangkan dalam bahasa fikih, dalam bahasa syariat kita, yang dimaksud dengan kerabat adalah semua orang yang punya hubungan darah. Bisa jadi anak, ya, orang tua, kemudian saudara, itu semuanya kerabat. Maka kerabat yang pokok yang wajib untuk dinafkahi adalah jalur ke bawah dengan jalur ke atas. Dan ini dengan dua persyaratan. Persyaratan yang pertama adalah orang yang wajib dinafkahi, kerabat yang wajib dinafkahi itu adalah orang yang fakir. Oleh karena itu maka tidak ada kewajiban menafkahi kerabat kalau kerabat tersebut berkecukupan. Ya, maka tidak ada kewajiban menafkahi manakala atau secara umum tidak ada kewajiban menafkahi jika yang mau diberi nafkah itu sudah berkecukupan. Dan seorang itu dikatakan kaya dan berkecukupan, yang pertama bisa jadi kaya karena punya harta, punya penghasilan. Kemudian yang kedua, ya, kaya dalam pengertian mampu untuk bekerja dengan pekerjaan yang menghasilkan, itu juga statusnya kaya. Dia tidak punya duit karena malas kerja. Maka orang yang tidak punya duit karena malas kerja, itu statusnya dalam ya, dalam hukum Islam, orang kaya, bukan orang miskin. Nah, kecuali ayah dan ibu. Ya, maka kalau menafkahi anak, ya, menafkahi anak itu wajib, manakala anaknya itu ya, belum memiliki kemandirian ekonomi. Kalau dia sudah berkecukupan, boleh jadi karena penghasilan, sudah punya pekerjaan dan penghasilan, atau ya, badannya sehat dan sudah mampu untuk kerja, maka tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Kecuali nafkah untuk ayah dan ibu. Ya, maka ayah dan ibu itu punya hak untuk mengambil harta anak. Ya, baik ya, ayah dan ibu tersebut ya, dalam kondisi miskin dan kekurangan ataupun tidak. Dengan catatan, dia ngambil harta anak itu untuk dia manfaatkan, untuk beliau manfaatkan, bukan untuk diberikan kepada anak yang lain. Namun untuk murni untuk manfaat beliau. Demikian juga kemudian kecuali yang kedua adalah istri. Maka seorang istri yang kaya, yang punya penghasilan, yang merupakan wanita karier, itu tetap memiliki hak untuk dinafkahi oleh suaminya. Maka nafkah itu, tujuan dari nafkah adalah memberikan bantuan. Dan kalau seorang itu sudah berkecukupan, sudah berlimpah harta, atau berkecukupan, sudah kaya, maka ya, dia tidaklah layak untuk mendapatkan bantuan. Sehingga kebutuhannya itu semestinya dibebankan kepada harta yang dia miliki dan bukan pada harta orang lain. Ya, kemudian syarat yang kedua wajib untuk menafkahi. Ya, syarat yang kedua untuk kewajiban menafkahi adalah pihak yang menafkahi adalah pihak yang berkelebihan harta. Sebagaimana dalam hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "A'taqa rajulun min bani Udrata 'abdan lahu an duburin." Ada salah satu orang dari Bani Udrah, dia mengikrarkan bahwasannya budaknya itu merdeka kalau dia sudah meninggal dunia. Maka dia ingin berinfak dalam bentuk memerdekakan budak namun bersyarat, yaitu manakala dia telah meninggal dunia. Maka ikrar orang ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil orang tersebut dan mengatakan, alaka malun ghairuhu, apakah engkau punya harta yang lain selain budak yang engkau miliki? Maka orang tersebut mengatakan, tidak ada. Ya, faqal, ayatnya Nabi SAW menyampaikan, man yashtarihi minni, siapa yang mau membeli budak ini dariku, kata Nabi. Ayatnya budak tersebut dibeli oleh seorang sahabat bernama Nu'aim ibn Abdillah al-Adawi radallahu anhu dengan harga 800 dirham. Ya, faja'a biha ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka duit 800 dirham tadi diserahkan oleh Nu'aim ibn Abdillah kepada Rasulullah. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan harta senilai 800 dirham tersebut kepada orang tadi, orang yang ingin memerdekakan budaknya. Dan Nabi SAW menyampaikan, ibda' binafsika fatasoddaq alaiha, mulailah dari bersedekah untuk dirimu sendiri, yaitu penuhilah kebutuhan dirimu sendiri. Fa'in fadula syai'un fali ahlik, ya, jika ada sisanya, maka sisanya untuk keluargamu. Fa in fadla an ahlika syai'un falidhi qarabatika, maka jika untuk istrimu masih bersisa, maka untuk diri setelah itu istri, untuk istri juga sudah terpenuhi, falidhi qarabatika, maka untuk kerabatmu, orang yang punya hubungan darah denganmu, dalam hal ini anak, dalam hal ini orang tua. Fa in fadla an dikarabatika syai'un fa hakadha, maka jika ya, untuk kerabat-kerabatmu sudah tercukupi, maka ya demikian bisa untuk yang lain. Demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim. Maka anak itu wajib menafkahi orang tua, ya, manakala anak itu berkemampuan, punya harta. Kalau dia tidak punya harta, maka orang ini layak dibantu dan bukan memberikan bantuan. Kemudian satu hal yang patut untuk diperhatikan bahwasanya dalam sudut pandang hukum Islam, orang yang fisiknya sehat kemudian mampu untuk bekerja, statusnya dia adalah kaya. Karena dia kaya dalam artian punya potensi untuk kaya. Jadi kaya itu bisa dengan harta dan bisa dengan modal. Dan di antara modalnya adalah modal fisik. Dalilnya dari Ubaidillah ibn Adi ibn Khiyar, dia mengatakan, akhbarani rajulani, ya, ada dua orang yang bercerita kepada aku bahasanya keduanya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kejadian saat Hajjatul Wada. Dan ketika itu Nabi sedang bagi-bagi sedekah. Kemudian keduanya meminta sedekah kepada Nabi. Maka Nabi kemudian melihat orang yang meminta sedekah ini, Nabi tatap dari atas ke bawah. Dilihat, oh, badannya kekar, sehat. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, jika kalian berdua ngotot minta harta sedekah, akan aku kasih. Akan aku kasih jika ngotot minta. Namun kata Nabi, wala hadza fiha li ghaniyin wala li qawiyyin muktasibin. Namun tidak ada hak dari harta sedekah untuk orang yang kaya dengan hartanya, tidak pula orang yang badannya sehat bisa bekerja kalau mau bekerja. Demikian adalah hadis. Demikian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As'adi rahimahullah ta'ala menyampaikan bahasanya kemampuan untuk bekerja itu adalah kekayaan. Ya, mampu kerja itu adalah kekayaan. Orang itu dinilai kaya dengan mampu bekerja. Yang karenanya orang yang kaya karena mampu bekerja itu terlarang untuk mengambil zakat untuk kebutuhannya. Dan orang yang kuat dan mampu bekerja ini wajib baginya kemudian membayar hutang dan memenuhi nafkah-nafkah yang wajib untuk dia bayarkan. Karena kewajiban menafkahi, kewajiban bayar hutang telah melekat pada dirinya. Dan tidak ada jalan dia untuk bisa bayar hutang dan memenuhi nafkah finansial kecuali dengan bekerja yang itu telah menjadi kemampuannya. Fawajaba alaihi, maka wajib baginya untuk bekerja supaya bisa membayar utang dan bisa memenuhi nafkah-nafkah yang wajib. Namun kaya karena badan yang kuat, ini bukanlah kaya yang mewajibkan haji. Jadi kaya karena badan yang sehat itu adalah status kaya karena badannya sehat itu yang menyebabkan tidak boleh menerima zakat, tidak boleh kemudian berkewajiban untuk membayar utang, berkewajiban untuk memenuhi nafkah-nafkah yang wajib dia penuhi, nafkah anak, nafkah istri, dan seterusnya. Ya, intinya ada kewajiban untuk menafkahi kerabat atau orang yang punya hubungan darah, ya, punya hubungan darah, itu manakala kerabat tersebut perlu bantuan secara finansial dan orang yang mau memberi bantuannya adalah orang yang berkecukupan. Ya, tapi tadi ada catatan, kecuali untuk ayah dan ibu, dalam pengertian ayah dan ibu punya hak untuk mengambil harta anak asalkan untuk keperluannya, dengan catatan itu pun tidak bukan untuk diberikan kepada anak yang lain, demikian juga bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh anak untuk kerja dan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Ya, demikian materi pengantar dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan masalah fikih nafkah dan syarat wajib menafkahi. Demikian wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah menjaga Ustaz dan kaum muslimin. Amin. Ustaz, bagaimana cara menolak ketika orang tua ingin melakukan ritual terhadap anak kita yang baru lahir? misalnya ritual 7 hari dan ritual-ritual lainnya yang tidak ada syariatnya dalam Islam dan kadang bercampur dengan kesyirikan. Hal ini, realita ini menunjukkan pentingnya kemandirian tempat tinggal. Jadi tidak kemudian bertempat tinggal bareng dengan orang tua ataukah mertua sehingga ada kemerdekaan. Ya, ketika misalnya anak itu tahu dipanggil suruh datang, nah ini karena mau dibuat acara semacam itu, maka bisa dan boleh untuk menolak untuk datang. Kalau untuk acara seperti itu, ya maaf bu, ya tidak bisa datang gitu, mohon maaf sekali gitu. Sehingga kemudian nanti paling banter ayah dan ibu akan ya mungkin ngotot untuk tetap mengadakannya meskipun tanpa ada yang menjadi objeknya. Ya, jika demikian ya dipersilahkan, ya dalam artian ya silakan dilakukan, namun objek yang diinginkan itu tidak kita hadirkan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya wanita yang memilih-milih lelaki dari segi kemapanan untuk menikah? Dan bagaimana jika wanitanya sudah setuju, tetapi orang tuanya belum setuju? Ya, memilih yang memilih si A ataukah si B itu memang hak pihak perempuan, mencakup walinya, demikian juga mencakup pihak perempuannya. Ya, meskipun ya satu hal yang patut untuk disadari, kalau terlalu pilih-pilih itu realita menunjukkan sering-seringnya nanti yang didapatkan tidak sebagaimana yang diharapkan. Ya, apalagi yang dilihat adalah kemampuan ekonomi. Ya, maka misalnya anak yang umurnya yang kemudian seorang gadis, itu ya umumnya yang berminat untuk menikahinya adalah pemuda yang kurang lebih umurnya seumuran. Kalau misalnya gadis ini umur 22, maka atau sekitar itu, maka yang ingin menikahinya umur 25 atau sekitaran itu. Dan lelaki dalam usia semacam ini, itu statusnya baru merintis. Merintis dalam karir, merintis dalam bisnis, dan seterusnya. Jadi kalau ya, kemudian secara umum demikian. Ya, lain halnya kalau nanti yang melamar, ya, kemudian lelaki berumur 35 tahun, 40 tahun, nah, mungkin sudah cukup mapan secara penghasilan, secara ekonomi. Namun tuntutan mapan untuk seorang pemuda yang baru merintis untuk bisnis, merintis untuk karir dalam usia 20-an, maka ini tuntutan yang tidak realistis. Tuntutan yang tidak realistis. Ya, bisa saja dijumpai, namun itu karena faktor warisan orang tua, atau karena kondisi spesial, kondisi khusus sehingga dia sudah mapan di usia 20-an tahun. Ini satu hal yang patut untuk disadari oleh pihak perempuan, baik itu adalah ya, calon pengantin perempuan ataupun walinya. Ya. Kemudian ketika pihak perempuannya setuju namun walinya tidak setuju, maka solusinya adalah komunikasi. Ya, maka pihak perempuan itu melakukan negosiasi, ya, kemudian melakukan pendekatan kepada orang tua agar orang tua merestui dengan lelaki yang dicocoki oleh si anak gadis ini, dengan meyakinkan orang tua bahwasanya rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya ya sebagaimana yang ya, dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya, ya, bahasanya terbukanya pintu rezeki itu dengan pernikahan. Jadi kalau sekarang ekonominya biasa-biasa saja, maka ya, satu hal yang wajar. Namun nanti ketika pernikahan itu pernikahan yang barokah, maka akan jadi sebab Allah Subhanahu Wa Taala membukakan pintu rezeki untuk pasangan atau kemudian pasangan ini dan keluarga kecil ini dengan izin Allah Taala. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami mengajak kepada sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan ya terkait hukum seputar keluarga, dapat mengirimkan pertanyaan di nomor kami di 0823 27 27 5333, mana kita sudah memasuki di sesi interaktif sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaan dapat mengirimkan ke nomor kami tersebut. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Kalau dulu nenek kita belum kenal sunnah, dia sering ke dukun, kemudian berbuat harta riba, sementara beliau sholat, rajin baca Quran, apakah dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ustaz, dan amalannya diterima? Jazakallah khairan. Poin yang kemudian paling paling bermasalah dari poin-poin yang disampaikan adalah datang ke dukun. Jika dukun ini yang dimaksudkan ini sekedar dukun pijat, tentu tidak masalah. Tapi yang berbahaya manakala dukunnya adalah dukun tukang sihir untuk minta pengasihan atau untuk minta supaya nampak berwibawa, supaya minta susuk supaya terlihat tetap cantik menarik atau yang lainnya, atau dukunnya adalah dukun tukang ramal yang meramal untuk berkenaan dengan masa depan apa yang akan terjadi, ya, sehingga ya, kalau ini yang realitanya adalah ini, maka waliyadzubillah kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya itu tidak terjadi. Ini semua menghapus sholat, menghapus pahala baca Quran dan seterusnya. Tidak ada faedahnya. Karena tauhid itu adalah kunci dan harga mati. Ya. Namun kalau dukun yang dimaksudkan adalah sekedar dukun pijat atau sejenis itu, ya maka ya tentu tidak masalah. Boleh jadi maksiat jika itu dipijat oleh lawan jenis. Namun satu hal yang tidak membatalkan pahala sholatnya, pahala baca Qur'annya dan yang lainnya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Ini menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya Ustaz. Apakah orang yang suka ke dukun dihukumi kafir Ustaz? Ya dukun apa dulu? Kalau dukunnya adalah dukun ilmu sihir, ya maka dia ridha dengan sihir, atau kemudian dia minta untuk supaya dukun tersebut melakukan sihir, maka sihir satu hal yang membatalkan iman, dan yang ridha dengan sihir semacam menjadi ya, pasien tukang sihir juga satu hal yang membatalkan iman. Jika dukun itu adalah tukang ramal, ya, ramalan berkenaan dengan masa depan, maka ya, maka ini satu hal yang juga membatalkan iman, karena mempercayai adanya makhluk yang mengetahui masa depan adalah bentuk menyekutukan Allah dalam sifatnya. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallahu. Katakanlah tidak ada satupun makhluk di langit dan yang di bumi yang mengetahui hal yang gaib, yaitu masa depan. Nah. Terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara menyadarkan ayah kandung yang tidak mau mengakui dan memberikan nafkah kepada anak perempuannya dikarenakan ayah tersebut telah menikah lagi dengan perempuan lain, tak kala anak perempuan tersebut masih kecil? Anak perempuan tersebut kini sudah dewasa dan sudah berusaha mengingatkan ayah kandungnya akan kewajibannya. Akan tetapi ayah tersebut tidak menghiraukannya. Jazakallah khairan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, di antara faktor yang menyebabkan sikap acuh dalam hal ini adalah tidak adanya kesadaran ilmu. Ya, adanya kesadaran dan tidak adanya rasa tanggung jawab. Rasanya punya anak itu berarti punya tanggung jawab karena diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara bentuk melaksanakan amanah tersebut adalah menafkahinya. Dan jika untuk anak perempuan, maka wajib dinafkahi sampai orang tua menikahkannya. Ya. Maka yang bisa dilakukan adalah melakukan komunikasi dan menyampaikan dan mengingatkan ayah tentang adanya mas'uliyah, adanya tanggung jawab terhadap anak yang dia miliki. Ya, yang dan tanggung jawab ini akan dimintai. Dan hal ini satu hal yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya yang dan ini bisa disampaikan melalui orang-orang yang dihormati oleh ayah. Ya, boleh jadi kakek, boleh jadi pakde atau yang lain. Kemudian ya solusi yang lain yang bisa kita lakukan adalah mendoakannya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan keluarga serta para tim kajian senantiasa dilimpahkan kebaikan dan keberkahan. Amin. Afan Ustaz, izin bertanya mengenai masuk surga sekeluarga. Di mana ada hadis yang menerangkan bahwa seorang suami akan berkumpul dengan istri terakhirnya. Jika sang suami menikah dua istri, bagaimana maksud dari hadis tersebut ya Ustaz? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ya, hadis yang ada, istri itu bersama suami yang terakhir. Sedangkan untuk laki-laki, ketika dia berpoligami, ya, maka dia akan bersama dengan semua istrinya. Atau kemudian jika dia nikah lagi, karena istri pertamanya meninggal dunia, maka dia akan bersama semua istrinya. Tapi kalau suami ini nikah lagi karena bercerai, kemudian istri pertamanya nikah dengan lelaki yang lain, ya dengan nikah lagi, maka wanita itu bersama suaminya yang terakhir. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Beli lagi kami ingatkan kepada Sobat Muslim bahwasanya kita sudah memasuki di sesi interaktif. Sehingga Sobat Muslim dapat mengirimkan pertanyaan ke nomor kami di 0823-2727-5333. Baik Ustaz, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Allah merahmati Ustaz serta kaum muslimin. Amin. Saya kemarin membaca tentang dampak negatif telat menikah bagi wanita. Hal itu memang beberapa kali terjadi pada diri saya, semisal perasaan cemas, tertekan, minder, dan tidak tenang. Saya juga tidak ingin menunda menikah, dan sudah berusaha mencari namun belum takdirnya menikah. Mohon nasihatnya ya Ustaz, jazakumullah khairan. Yang pertama, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon dengan nama-namanya yang mulia dan sifat-sifatnya yang luhur agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan pada penanya untuk segera kemudian menemukan jodohnya dan pasangan hidupnya, dan Allah Subhanahu wa taala kemudian memberkahi pernikahan yang terjadi. Maka yang bisa disarankan adalah berdoa merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kemudahan. Kemudian yang kedua adalah kemudian menurunkan kriteria yang muluk-muluk. Dan menurunkan kriteria ini bukan hanya dituntut untuk dalam hal ini dituntut pada perempuan dan walinya. Karena bisa jadi anak perempuannya kriterianya tidak muluk-muluk, namun orang tuanya muluk-muluk. Hanya nanti ujungnya sama. Yang terjadi adalah memperbanyak gadis-gadis yang sudah berumur lanjut namun belum mendapatkan jodohnya. Kemudian yang ketiga adalah meminta tolong kepada kepada semua orang, semua pihak yang bisa dimintai tolong semaksimal mungkin. Ya, dan satu hal yang sebenarnya patut disadarkan adalah orang tua. Ya, orang tua memiliki kewajiban untuk mencarikan anak gadisnya pasangan hidupnya. Karena mencarikan suami untuk seorang perempuan itu bukan kewajiban guru ngajinya, bukan kewajiban si A dan si B, namun itu adalah kewajiban orang tua. Bahkan secara umum, di antara hak anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, secara umum ya, dia memiliki hak yang wajib ditunaikan oleh orang tuanya adalah menikahkannya, yaitu mencarikan jodoh untuknya. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga. Amin. Jika istri juga ikut bekerja untuk membantu ekonomi keluarga, bagaimana status penghasilan yang didapatkan oleh istri bagi suami Ustadz, dengan catatan suami tetap menjadi tulang punggung utama keluarga? Pada dasarnya, gaji istri adalah hak istri. Sedangkan di gaji suami terdapat hak istri dan anak-anaknya. Ya, kecuali jika ada perjanjian dan kesepakatan. Ya, dalam hal ini suami bikin kesepakatan mengizinkan istri untuk bekerja atau tetap bekerja dengan syarat sekian persen dari gaji itu masuk ke kas keluarga untuk memenuhi kebutuhan reguler keluarga, untuk bayar listrik, bayar air PDAM, untuk uang sampah dan sebagainya, atau uang beras. Ya. Namun jika tidak ada kesepakatan, maka hukum asalnya, maka pada dasarnya uang istri adalah uang istri. Uang pribadi istri. Ya. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, semoga Allah menjaga Ustaz dan kaum muslimin. Amin. Apabila ada seorang ikhwan yang ingin serius dengan akhwat atau perempuan, akan tetapi si laki-laki siap menikahinya 2 tahun lagi dengan alasan belum siap materi dan ilmu, sedangkan si wanita sudah siap menikah. Bagaimana yang seharusnya dilakukan si wanita tersebut, Ustaz? Ya, nasihat pokok saya, jangan mau digantung. Nasihat pokok saya kepada para muslimah, jangan mau digantung. Ya. Jika lelaki tersebut mengatakan apa yang tadi dikatakan, artinya dia mau menggantung si pihak perempuan. Jangan mau. Ya. Maka sampaikan jika demikian, kondisinya maka kita berada kembali ke titik nol, tidak punya hubungan. Nanti seandainya saya pihak perempuan itu ketemu yang lebih siap dan bisa lebih cepat, saya akan nikah dengannya. Ternyata setelah 2 tahun saya belum mendapatkan apa yang saya harapkan, kemudian engkau masih punya maka silahkan datang lagi ke rumah untuk serius, untuk menikah. Ya, maka katakanlah demikian. Itu yang saya sarankan. Nah, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang masuk berikutnya Ustaz. Bismillah, saya pria usia 44 tahun akan menikahi gadis usia 28 tahun. Insya Allah sama-sama bermanhaj salaf. Mohon nasihatnya Ustaz atas perbedaan usia 16 tahun tersebut. Jazakallah khairan. Ya. Dalam pernikahan, perbedaan usia bukanlah satu hal yang krusial, bukan satu hal yang penting. Yang paling penting adalah perbedaan jenis kelamin itu. Itu yang penting dalam pernikahan. Ya, perbedaan usia tidak masalah. Kita memiliki banyak contoh. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ibunda Khadijah di versi yang populer dalam keadaan Ibunda Khadijah umurnya 40 tahun. Ya, demikian juga ya, kita jumpai ya, misalnya ya, pernikahan dalam hal ini ya, pihak perempuannya yang lebih berumur. Di sisi yang lain bisa jadi pihak laki-lakinya yang lebih berumur. Semisal kita jumpai pernikahan antara Umar Ibn Khattab dengan Ummul Kulthum, ya, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ya, Ummul Kulthum, anaknya Ali bin Abi Thalib. Ini ada rentang waktu puluhan tahun. Ya, maka yang penting ada kemudian kecenderungan hati, kemudian setelah itu ada kedewasaan, ada kesadaran bahasanya ya, yang namanya laki-laki itu ingin dihormati, kemudian wanita itu ingin diperhatikan. Maka ya, ya, suami berupaya untuk care dan perhatian, peduli dengan istri, kemudian istri bersemangat untuk menghargai dan menghormati suami. Kemudian rumah tangga itu akan langgeng jika dibangun di atas sikap lembut, ya, tidak mudah emosi, tidak mudah terpancing emosi, jangan mudah baperan, ya. Itu yang bikin awet rumah tangga. Ya, hikmah, bijak, bertutur kata pada tempatnya, bertindak pada tempatnya, kemudian al-aql, yaitu berpikir jauh ke depan, tidak menuruti emosi sesaat, tidak mengedepankan ego, namun menimbang matang-matang, apa risiko, menimbang positif-negatifnya. Nah, itu ya, itu di antara hal-hal yang pokok, yang krusial untuk awetnya sebuah rumah tangga. Ya, tidak mudah larut dalam emosi, dalam bahasa Arab disebut hilmun, lemah lembut, ya, yang ada padanya unsur tidak mudah emosi, kemudian tadi sikap selain ini adalah menimbang masak-masak atau al-aql dalam bahasa Arab disebut dengan akal, demikian juga hikmah, ya, berkata pada tempatnya dan bertindak dan bersikap pada tempatnya. Nah, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Mohon izin Ustaz, ini sudah pukul 9. Apakah bisa dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz? Silakan. Nah, bismillah. Apakah anak wanita yang sudah punya penghasilan memiliki kewajiban untuk mengirim uang kepada orang tuanya yang dipas-pasan? Sementara sang anak berasumsi bahwa orang tua masih punya kewajiban kepadanya. Barakallahu fikum. Ya, anak memiliki kewajiban untuk menafkahi orang tuanya ketika anak itu kaya dan orang tuanya miskin. Ya, dan ini berlaku baik untuk anak laki-laki ataupun anak perempuan. Anak perempuan yang wajib dinafkahi oleh orang tuanya adalah adalah anak yang ya, yang masih dalam tanggungan nafkah orang tuanya karena dia bukan bukan seorang wanita pekerja, bukan wanita karir. Jadi kalau belum menikah, namun sudah punya penghasilan, bahkan penghasilannya mapan, maka anak perempuan ini tidak lagi wajib dinafkahi oleh orang tua. Orang tua itu wajib menafkahi menafkahi anaknya ketika anaknya itu belum mampu hidup mandiri. Ya, kalau sudah mampu hidup mandiri, baik anak laki-laki ataupun perempuan, orang tua tidak lagi memiliki kewajiban untuk menafkahinya. Bahkan bisa jadi sebaliknya, anak yang wajib menafkahi orang tuanya. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anak yang meninggal sebelum balig, apakah wajib dikurbankan atau tidak Ustaz? Mohon penjelasannya. Secara umum untuk anggota keluarga baik yang masih hidup ataukah meninggal dunia, jika ingin agar anggota keluarga tersebut mendapatkan pahala dari penyembelihan hewan kurban, masukkan dalam niat. Jadi seorang, misalnya saya, maka saya menyembelih hewan kurban ya, atas nama saya, dan saya niatkan juga semua anggota keluarga saya, baik itu yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia, dimasukkan ke dalam niat, maka insya Allah sampai pahalanya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkorban untuk beliau, keluarganya, dan umatnya yang tidak berkorban. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Nah, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya hamba Allah dari Jawa Barat. Izin bertanya Ustaz, bagaimana sikap istri apabila dalam rumah tangga suami tidak mampu mencari nafkah dikarenakan sakit, dan setelah sembuh dia malah tidak mau mencari rezeki? Afwan Ustaz, terima kasih. Ya, ketika istri itu tidak dinafkahi, maka apalagi tanpa alasan, ya, sakit sudah sembuh, sudah sehat, ya, maka istri punya hak untuk ya, mengakhiri pernikahan. Ya, bisa mengajukan, dan ini jadi alasan kuat yang bisa diajukan ke pengadilan agama untuk kemudian gugat cerai. Ya, kecuali jika istri nyaman-nyaman saja dengan keadaan semacam itu. Kalau istri tidak nyaman, ya, saya yang harusnya berstatus tulang rusuk menjadi tulang punggung seperti ini, ya, ya, maka saya tidak kuat. Ya, setahun dua tahun tidak mengapa, namun kemudian tulang rusuk kok kemudian berubah status menjadi tulang punggung, ya, maka ya, saya merasa keberatan, saya kemudian kesulitan. Ya, maka solusinya ya, secara hukum ya, ini alasan kuat bagi istri untuk gugat cerai. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum ilaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz, anak izin bertanya, bagaimana hukum menunda anak karena kami merasa belum mampu untuk mendidik? Jazakumullah khairan. Ya, yang namanya mendidik anak itu ya, karena dia bagian dari seni, itu perlu pengalaman. Ya, orang yang cuma pintar teori, ya kalau kemudian dia tidak punya anak, ya tidak akan bisa juga. Dan tidak ada pengalaman kalau tidak punya anak secara nyata. Oleh karena itu, maka itu bukan alasan. Ya, tidak bisa mendidik itu bukan alasan yang bisa dibenarkan untuk menunda memiliki keturunan atau berkabi. Ya, namun tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, minta agar diberi kemudahan segala urusan, di antaranya adalah urusan dalam mendidik anak dan merawat anak. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir Ustaz, nanti Ustaz dapat menutup kajian pada malam hari ini. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana jika seorang ayah ingin bertemu dan menafkahi anaknya, tetapi oleh istri dilarang, seperti itu Ustaz? Jika demikian, maka ya, nafkah tidak harus dengan ketemu. Ya, maka bisa ayahnya ini membuatkan rekening khusus untuk anaknya, kemudian kirimkan, kemudian ajari anaknya bagaimanakah ngambil haknya. Maka kemudian uang nafkah tetap bisa dikirimkan, ya, dan tersampaikan kepada anak untuk memenuhi apa yang jadi kebutuhan anak. Demikian juga satu hal yang jika anak itu sudah cukup, ya, jadi kalau di ketentuan Islam, kalau sudah berumur lebih dari 7 tahun, maka anak ini ikut siapa itu kembali kepada anak. Tidak bisa kemudian ibunya ngotot, harus tetap ikut saya, ada. Namun kembali kepada anak, milih siapa. Ya, kalau misalnya ikut ibunya berkonsekuensi dia tidak mendapatkan nafkah dari ayahnya, padahal ibunya juga tidak menafkahinya, tidak memenuhi kebutuhannya atau kurang. Kalau cuma sekedar dari ibunya, kemudian dari jika ikut ayahnya terpenuhi, maka anak punya hak untuk menentukan pilihan untuk ikut anak, ikut ayah ataukah ikut ibu. Dan adalah hak anak mau ikut siapa saja, nafkah itu kewajiban ayahnya. Ya, meskipun dia sudah bercerai dengan ibu dari si anak. Ya, demikian yang kita kaji dan kita bahas dalam kesempatan malam hari ini. Sebelum diakhiri, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di kelas virtual ini. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini Allah catat sebagai amal soleh, amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari tidaklah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Kemudian kami ucapkan terima kasih. Ya, demikian juga kami ucapkan terima kasih kepada Radio Muslim Jogja, kemudian tim Haku TV dan semua pihak yang merilai acara ini dan punya kontribusi untuk adanya dan lancarnya acara ini. Jazakumullah khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas yang lebih baik. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa arda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata dan yang lain. Insyaallah kita akan berjumpa di malam Ahad yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.